الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan masih pembahasan kita di Kitabul Iman. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Bakar ibn Abi Syaibah Abdurrahman masmuh. Ahsanta Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim. Wa Abu Sa'id al-Ashaj. Wasmuh Abdullah ibn Sa'id. Qala haddatsana Waqi'. Wa Waqi' ibn Jarrah rahimahullahu ta'ala. Dan di antara kalam yang sangat berfaedah untuk seorang thalibul ilm yang dinukil dari Waqi' ibn Jarrah dan sudah kita lalui di pembahasan Al-Ba'ith Al-Hafiz fi Ikhtisar Ulumil Hadis, beliau mengatakan la yanbulu rajul hatta yaktuba amman fawqah wa amman huwa mithluh wa amman huwa duna. Beliau berkata, seorang tidak akan menjadi orang yang nabil, orang yang besar, orang yang berilmu, sampai dia mengambil ilmu dari orang yang di atasnya dan orang yang semisalnya dalam keilmuan, bahkan dari orang yang di bawahnya dari segi ilmuan. Ini tentunya sangat berfaedah sekali. Seorang talibul ilm yang ingin memiliki ilmu yang mumpuni, ilmu yang bermanfaat untuknya, di antara kuncinya adalah atawadhu lil ilm, tawadhu karena ilmu, dalam rangka meraih ilmu. Kalau kita membutuhkan ilmu dan ilmu tersebut ada pada orang yang semisal kita berilmunya, pada teman kita, bahkan pada orang di bawah kita, bahkan murid kita yang memiliki ilmu yang tidak kita miliki, maka jangan sampai berat untuk mengambil ilmu darinya. Anil A'mash, Al-A'mash Habib, siapa namanya? Sulaiman ibn Mihran. Baik, Sulaiman ibn Mihran. An Abi Saleh wasmu Dakwan, dikenal dengan As-Samman wa Zayyad. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kalau Abu Hurairah, Abdurrahman, siapa namanya? Siapa nama Abu Hurairah? Harus hafal. Namanya Abdurrahman. Hasanta Abu Hurairah, ismu Abdurrahman As-Sakhr. Radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidah, fahadidatuhu fi yadih. Yatawajjah biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wa man shariba summa faqatala nafsah fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan bunuh diri bihadidah, dengan besi, baik dengan pisau atau senjata tajam yang lainnya, sehingga dia tusukan pisau tersebut di perutnya sampai meninggal, fahadidatuhu fiyadih, maka besi yang dia gunakan untuk bunuh disebut, katanya, nanti hari kiamat tetap di tangannya. Ya tawajjah biha fi batnihi, dia tusuk-tusukan, katanya, besi tersebut di perutnya. Sebagaimana ketika di dunia, dia melakukan hal tersebut. Dia tusuk-tusukan besinya di perutnya di neraka jahannam. Khalidan mukhalladan fiha abada. Kekal di dalamnya, di neraka untuk selama-lamanya. Dia melakukan hal tersebut, disiksa dengan perkara yang dia membunuh diri dengannya. Wa man syariba summa, begitu pula barang siapa yang meminum racun, faqatala nafsah, yang dengannya dia melakukan bunuh diri. Fahuwa yatahassahu fi nari jahannam, maka dia kelak kiamat meneguk racun tersebut di neraka jahannam. Khalidan mukhalladan fiha abada, dia kekal dan dikekalkan di dalamnya. Diadab dengan adab tersebut selama-lamanya. Diadab dengan meneguk racun yang dia melakukan bunuh diri dengan racun tersebut ketika di dunia. Wa man taradda min jabalin, begitu pula barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung atau dari bukit atau di tempat yang tinggi yang lainnya, faqatala nafsah, dan dia melakukan sebut dalam rangka melakukan bunuh diri, fahuwa yataradda fi nari jahannam, maka dia akan mendapatkan dengan adab tersebut, jatuh di tempat yang tinggi di neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal dan dikekalkan di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini bantahan bagi orang-orang yang menganggap bahwasanya bunuh diri itu solusi dari kesulitan. Karena biasanya orang-orang melakukan tersebut sebabnya dikarenakan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadapi masalah yang dianggap besar dan menurut dia tidak ada jalan keluar lagi dari kesulitan tersebut. Dan dia menganggap bunuh diri itu dengannya akan selesai dari masalah tersebut. Padahal kalau dia mengetahui masalah tidak selesai dengan bunuh diri, bahkan perbuatan tersebut menyebabkan dia diadab di neraka jahannam, dia melakukan dosa yang sangat besar. Jangan sampai mengatakan, katanya, saya tidak berbuat kezaliman, yang dibunuh jiwa saya sendiri, bukan jiwa orang lain. Karena kalau yang dibunuh jiwa orang lain, iya, saya berbuat zalim. Dan Allah mengatakan tentang orang yang bunuh jiwa mukmin dengan sengaja, wa maqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adaban 'aziman. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam kekal di dalamnya. Dan Allah memurkainya dan melaknatnya, dan baginya adab yang pedih. Itu prasangka yang keliru ketika mengatakan ini jiwa-jiwa saya, yang dibunuh juga jiwa-jiwa saya, tidak membunuh orang lain. Perlu diketahui bahwasanya diri kita, hidup dan mati kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an di akhir surah Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakan, wahai Rasul, sesungguhnya salatku dan sembelihan serta ibadahku dan hidup dan matiku adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan sekalipun tangan kita mau kita potong dengan tanpa sebab. Itu mendzalim diri sendiri. atau kita korbankan salah satu dari kedua mata kita dengan alasan itu milik kita sendiri. Bahkan sebagian fatwa para ulama ketika mereka ditanya apa hukum seseorang mendonorkan salah satu dari ginjalnya untuk orang lain, maka mereka berfatwa tidak diperbolehkan. Berbeda kalau donor darah. Donor darah boleh, karena kalau darah kita donorkan, kita bisa mengganti atau bisa terganti darah tersebut. Berbeda kalau ginjal kita donorkan. Tidak ada yang menjamin bahwasanya ginjal yang tersisa satu pada kita itu bisa bertahan dengan kita. Dan di antara yang disebutkan adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat saya, salatku, ibadahku, hidup dan matiku milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengorbankan anggota badan kita dengan tanpa sebab syar'i. Begitu pula kehidupan. Bunuh diri. Bunuh diri adalah dosa yang sangat besar. Hidup dan mati kita milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini lebih jelas lagi dalam hadis Abi Hurairah dan hadisnya di Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang bunuh diri dengan suatu alat, maka dia akan diadab dengan alat tersebut kelak pada kiamat, baik dengan benda tajam atau racun atau menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi. Semuanya akan diadab oleh Allah Subhanahu dengan adab sedek pada hari kiamat. Dan sekali lagi seperti kita sampaikan tadi di khutbah, solusi dari semua kesulitan yang kita hadapi dalam hidupnya adalah taqwallahi azza wajalla. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui kalau kita terbelit dengan utang, solusinya bukan bermuamalah dengan riba. Itu bukan solusi. Karena itu bukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, solusinya bukan pergi ke dukun. Itu bukan solusi. Karena perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusi dari semua itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu jangan keluar dan tetap menjaga ketakwaan kepadanya. Kemudian berikhtiar dengan ikhtiar syar'i yang tidak menyisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun solusi dengan riba atau solusi dengan pergi ke dukun atau solusi dengan mabuk untuk menghilangkan masalah menurutnya, bahkan dengan bunuh diri dalam hadis kita, itu bukan solusi. Bahkan itu adab fokal adab, menyebabkan masalah di atas masalah, akan menjadikan masalah yang lebih besar. Dia merasa kalau dia bunuh diri dia akan bebas dari utangnya ketika dituntut utang. Akan tapi yang terjadi bukan terus dari utang, dia diancam dengan adab yang sangat besar. Yang lebih besar daripada tuntutan orang dengan utangnya. Dalam syariat Islam, orang yang berutang dan dia berniat untuk membayar utang hanya saja belum mampu, dia tidak berdosa. Bahkan kewajiban untuk yang berpiutang, yang memberikan pinjaman, itu memberikan indhar, memberikan waktu sampai Allah Subhanahu memberikan kemudahan baginya. Wa in kana du usratin fa nadiratun la maisarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dalam kesulitan dan tidak bisa bayar utangnya, maka wajib diberi indhar, diberi waktu tenggang sampai diberi kemudahan. Nah, saya ditekankan oleh Nabi sallam, kalau kita berutang benar-benar dari awal kita berutang, kita berniat untuk menunaikan atau mengembalikan utang tersebut. Dan ketika kedepannya diberi kemudahan, maka wajib baginya untuk menunaikan kewajiban tersebut. Dan seandainya Allah takdirkan tidak bisa, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, dan Allah sudah menjanjikan dengan hal tersebut. Nabi mengatakan, "Wa man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu an." Barang siapa yang meminjam harta orang lain dan dia berniat untuk mengembalikannya, Allah akan tunaikan katanya utang tersebut. Ima di dunia diberi kemudahan, atau seandainya sampai meninggal dia punya utang, dapat dia berniat untuk membayar, Allah akan mudahkan urusannya kelak pada hari kiamat. Itu merupakan solusi yang benar. Itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian orang, terbelit utang, perginya ke bank. Bermuamalah ribawiyah. Atau ketika tidak bisa, dia bunuh diri. Menganggap dengannya akan terbebas dari utang. Itu keliru. Itu keliru. Bunuh diri bukan dosa yang sangat besar. Kemudian di kalimat khalidan mukhalladan fiha abada, seperti sudah kita ketahui, bagaimana tafsiran para ulama salaf. Kalau orang sebut orang kafir atau menghalalkan perbuatan tersebut, menghalalkan bunuh diri, maka dia terjatuh kepada kekufuran. Dan kalau meninggal di atas hal tersebut, di atas kekayaan tersebut, maka dia kekal dan benar-benar kekal dalam neraka. Kata keluar dari Islam, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan seandainya dia melakukannya dengan tidak meyakini bolehnya hal tersebut, maka dia terancam dengan adab yang sangat besar. Sekalipun dia tidak kekal dalam neraka, karena dia masih mukmin. Sekalipun dia bunuh diri, dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja atau bunuh diri, selama dia seorang mukmin, maka dia tetap tidak kekal dalam neraka. Sana Allah mengadakan untuk mengadabnya. Pasti suatu saat akan keluar dari neraka. Dan khalidan mukhaladan fiha abada, itu sebagai zajar, ancaman. Ancaman agar orang berhati-hati di perbuatan tersebut. Atau ditabilkan dengan idakana mustahilan bih. Kalau dia menghalalkan perbuatan tersebut, sehingga dia terjatuh kepada kekufuran, kufran akbar. Kemudian kata beliau, wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir ha wa haddatsana Sa'id ibn Amr al-Ash'athi qala haddatsana Abthar Abthar bin Qasim ha wa haddatsani Yahya bin Habib al-Harithi qala haddatsana Khalid yani bin al-Harith qala haddatsana Syu'bah kulluhum bi hadzal isnad mithla Jarir ibn Abil Hamid dan Abthar ibn Qasim serta Syu'bah, semuanya meriwayatkan ini dari Al-A'mash, seperti riwayat sebelumnya. Itu riwayat Waqi' ibn Jarrah rahimahullah ta'ala. Wa fi riwayat Syu'bah Sulaiman, Sulaiman Mihran qala sami'tu Dakwan tasri bisama al-A'mash an Abi Salih, itu Dakwan, sami'tu Dakwan wa Abu Salih. Dan sudah kita lihat Sulaiman Ibn Mihran itu al-A'mash mudallis, sebagian faedahnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di sebagian riwayat, riwayatnya al-A'mash an Abi Salih, al-A'mash mudallis. Dan kalau mudallis itu kalau mereka dengan an-anah tidak terima hadisnya. Dari sini musarrihun bitahdis sami'tu Dakwan. Qala wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Muawiyah ibn Sallam ibn Abi Sallam ad-Dimashqi an Yahya ibn Abi Katsir anna Abu Qilabah akhbara. Qala Abu Qilabah Ami Bambang masmu Hasan ta Abdullah ibn Zaid al-Jarmi alaihi barik fi anna Abu Qilabah akhbara anna Thabit ibn Dhahhak akhbara anna wabaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man halafa ala yaminin bi millati ghairi Islam kadiba fa huwa kama qala wa man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi yawm al-qiyamah wa laysa ala rajulin nadrun fi syai'in ma yamliku. Dari Thabit ibn Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, beliau mengkhabarkan. Dan Thabit ibn Dhahhak termasuk sahabat yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah. Itu baiatul ridwan. Tatkala Umrah Hudaybiyah. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa la yaminin bi millati al-Islam kadiban fa huwa kama qad." Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah selain ajaran Islam, dan dia berdusta, fa huwa kama qad, maka seperti yang dia katakan. Misalnya seorang bersumpah. Bersumpah dalam rangka menutupi kebohongannya dan mengatakan, demi Allah, seandainya aku melakukan tersebut, maka aku adalah orang Yahudi. Dalam keadaan sudah dia melakukan hal tersebut, tapi dalam rangka menyembunyikan kebohongannya. Fahuwa kama qal, maka hukumnya seperti yang dia katakan. Seperti yang dia katakan. Dan akhirnya berarti dia telah menjadi orang Yahudi. Telah menjadi orang Yahudi. Tetapi takwilannya seperti sudah kita lalui di hadis yang lainnya. Kalau hanya sebatas di lisannya dan tidak meniatkan dia menjadi orang Yahudi, katanya dosa perkataan tersebut itu kembali kepadanya. Tapi diartikan secara zahirnya itu lebih ablak fi zajar. Tidak disebutkan rinciannya. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah selain agama Islam, kadiban. Katanya dan badannya berdosa, bahwa kamaka. Maka hukumnya seperti yang dia katakan. Seperti yang dia katakan. Saya misalnya menjadi orang Yahudi, seandainya saya melakukan hal tersebut. Wa man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang membunuh jiwa, membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, dan sesuatunya contoh-contohnya saya sebutkan di hadis yang lalu. Imma dengan senjata tajam, atau dengan minum racun, atau dengan menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, atau sebab-sebab yang lainnya. Udhiba bihi yaumil qiyamah. Maka diadab dengan adab tersebut. Dengan perkara atau alat yang dia membunuh dirinya dengan alat tersebut. Kelak pada kiamat. Kalau minum racun, maka diadab dengan meminum racun tersebut. Kalau dengan senjata tajam, diadab senjata tajam tersebut. Walaysa lirajulin nadrun fi syai'in la yamliku. Dan seseorang tidak berlaku nadarnya pada sesuatu yang bukan miliknya. Misalnya seorang mengatakan, seandainya Allah sembuhkan penyakit saya bernadar. Rumah ini saya wakafkan untuk kaum muslimin. Dalam keadaan rumahnya bukan rumah dia. Maka tidak berlaku nadar tersebut. Kan laisa 'ala rajulin nadrun fi syai'in la yamliku. Berbeda kalau dia bernadar dengan sesuatu yang miliknya. Dia punya rumah, kemudian dia berjanji, seandainya Allah sembuhkan penyakitku, saya bernadar. Rumah ini untuk kaum muslimin. Tapi masalah muslimin. Untuk maslahat kaum muslimin. Maka wajib dia tunaikan nadar tersebut. Sini tidak ada nadar pada seorang yang bernadar dengan sesuatu yang bukan miliknya. Ini hadis Thabit bin Dhahhak. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh menisbahkan diri kepada selain ajaran Islam. Tidak dengan sungguh-sungguh, tidak pula dengan main-main. Kalau sungguh-sungguh tentunya sudah jelas, berarti keluar dari Islam. Dan seandainya main-main itu tidak diperbolehkan. Man halafa yamin bi millati al-Islam kadiban fa huwa kama qala. Dan siapa yang mengatakan aku menjadi seorang Yahudi seandainya aku melakukan perbuatan tersebut, dalam keadaan dia berdosa, maksudnya dia tidak memasukkan dia menjadi Yahudi atau ingin menjadi orang Yahudi. Hanya saya ingin mempertegas bahwasanya saya menjadi seorang Yahudi seandainya saya melakukan perbuatan tersebut. Itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Itu termasuk dosa besar, diancam dengan adab yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, fahuwa kama qal, maka hukumnya seperti yang dia katakan. Bahaya seperti tadi, berarti dia Yahudi. Sekalipun tadi kita katakan, kalau dirinci, kalau sebatas apa namanya, di lisan, dan dia tidak memaksudkan menjadi Yahudi, maka tidak. Tapi dia terjatuh pada dosa besar. Fahuwa kama qala. Dan juga di sini kita harus berhati-hati dari perbuatan dosa berupa qatl nafs. Bunuh diri itu bukan solusi sekali lagi. Bunuh diri bahkan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Barang siapa yang dihadapkan dengan masalah apapun bentuknya, maka solusinya hanya satu. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki diri. Dan banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah mengatakan, wa ma'asobakum min musibatin fabi, maka sahabat aidikum. Wa yafuan kathir. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kalian, melainkan dikarenakan perbuatan kalian. Apa yang minta kita itu adalah akibat perbuatan kita. Wa yafuan kathir. Dan Allah masih mengampuni banyak dosa yang kalian lakukan. Jika kita ditimpa ujian, segera bertaubat. Dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian menempuh sebab-sebab syar'i. Jangan sekali-kali melakukan perkara diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasulnya. Dan juga di sini kita memiliki hukum bahwasanya nadar pada sesuatu yang tidak dia miliki tidak berlaku. Nadar tersebut. Kita cukupkan subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Right.